بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أفاني بالله رحمني ورحمكم الله. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada kaidah yang ketiga, yaitu apa? Kaidah yang ketiga, Zaifa. Nah, bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua, yaitu sifat qudratiyah dan salbiyah. Baik, apa yang dimaksud dengan sifat qudratiyah? Indagi Irfan. Gimana yang keras ini? Yaitu semua sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam As-Sunnah. Nah, dan semua sifat-sifat qudratiyah adalah sifat kesempurnaan. Baik. Ya, sebagian ulama membagi sifat qudratiyah ini menjadi beberapa pembagian. Apa saja itu? Indaga Alif. Zatiyah, fi'liyah, khabariyah. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada jenis sifat yang kedua, wassifatus salbiyah. Qala al-'allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wassifatus salbiyah ma nafaha Allah subhanahu an nafsihi fi kitabih أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan sifat-sifat salbiyah, jenis yang kedua, yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dari dirinya di dalam kitabnya dan berdasarkan atas penjelasan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, sifat salbiyah adalah semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan sifat tersebut dari dirinya, dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadakan sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan istilah lain, sifat salbiyah adalah sifat al-manfiyah. Sama kalau ada istilah as-sifat al-manfiyah dengan as-sifat as-salbiyah, sama. Yaitu apa tadi? Rifki. Nah, semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dari dirinya, dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadakan sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat ini yang ditiadakan, bagaimana keadaannya? Wa kulluha sifatu naqsin fi haqqih. Dan semua sifat salbiyah itu adalah sifat-sifat kekurangan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi yang ditiadakan dari Allah adalah semua sifat-sifat kekurangan. Apa saja? Kal maut, seperti kematian. Apa dalilnya bahwasanya al-maut ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala? Amin. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baik. Wa naum dan tidur. Apa dalilnya? Selain yang di situ. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Baik, selain yang di sini. Naam, la ba's. Naam. Yas'aluhu man fis samawati wal ardhi kulla yawmin huwa fi sya'n. Naam. Yaitu setiap saat Allah Subhanahu wa taala pada enam urusan sehingga tidak pernah tidur. Memang dalam dalalatul iltizam. Tapi yang paling sering adalah ayat di surat Al-Baqarah tadi. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Wal jahl. Apa dalilnya? Penafian jahl dari Allah Subhanahu wa taala. Indaknya jaga dia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan jahil. Baik, semua dalil yang menetapkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima, dengan dalalatul iltizam. Jika di antara yang sangat sari yaitu hadis tentang apa? Doa istikharah. Innaka ta'lam wa la ta'lam. Maksudnya engkau mengetahui dan aku jahil. Berarti engkau ya Allah tidak disifati dengan kejahilan. Dan ini jelas karena tidak mungkin zat yang menciptakan, mengurus semua makhluknya dan diibadai disifati dengan jahil. Baik. Wan nisyan. Nah, nisyan yang dimaksud di sini nisyan yang bagaimana? Dimas. Nisyan yang bermakna apa? Nah, nisyan yang bermakna kelupaan atau adzuhul. Karena di sana ada nisyan yang merupakan sifat apa? Sifat tubutiyah. Yaitu yang bermakna apa, Maulana? Bermakna at-tark, meninggalkan. Baik. Wal ajz dan ketidakmampuan, ini juga ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalilnya? Muhammad Abu Sa'id. Baik, wa ma kana Allahu liyujzahu min syai'in fis samawati wa la fil ardh. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu ada sesuatu pun yang menjadikan dia tidak mampu. Yaitu maksudnya tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak mampu dari hal-hal yang ada di langit dan hal-hal yang ada di bumi. Baik, tapi sudah disebutkan di sini. Nah, kemudian attaq, sifat kelelahan. Tambah dalilnya Bang Mujahid. Qawiyyun aziz. Nah, tapi itu tsubutiyah. Penetapan sifat kuat. Yang diinginkan di sini sifat salbiyah yang meniadakan at-ta'. Nah, secara umum bisa dengan dalalah iltizam. Tapi yang diinginkan sekarang yang secara sharih. Nah, walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lubub. Yaitu kami tidak tertimpa kecapean dan telah menciptakan langit dan bumi. Tayyib. Ini semua contoh-contoh sifat salbiyah atau dikatakan juga sifat apa, Wahyu? Nah, sifat manfiyah. Qala fayajibu naf'yuha 'anillahi ta'ala lima sabaqa ma'idzati dhittiha 'ala al-wajhi al-akmal. Maka wajib untuk meniadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat tersebut berdasarkan alasan yang telah lewat. Ya, lima sabaqa, ya, berdasarkan alasan yang telah lewat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan sifat kekurangan. Kain. Kemudian dalam meniadakan itu yang harus ada ikhwanifillah ma'a itsbati dhiddiha 'ala al-wajhil akmal, bersamaan dengan penetapan kebalikannya. Ya. Bersamaan dengan penetapan kebalikannya, yaitu lawan dari sifat yang ditiadakan tadi. Alal wajhil akmal, di atas sisi yang paling sempurnanya. Dalam artian, kalau kita meniadakan sifat al-maut dari Allah, maka kita tidak hanya sekedar meniadakan al-maut, tapi juga wajib menetapkan lawannya, yaitu apa, Panimbang? Al-hayah, sifat al-hayah al-kamilah, kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna itu yang bagaimana? Nah, kehidupan yang tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Tayyib. Wadhalika li'anna ma nafahu Allah Ta'ala an nafsi fal murad bihi bayanun tifaihi li thubuti kamali dhiddih la li mujarradi nafyih. Ini sebabnya. Kalau ditanya, kenapa kalau kita ketika meniadakan suatu sifat dari Allah, dari semua sifat-sifat kekurangan, kita wajib menetapkan kebalikannya? Dikatakan oleh Syekh, wa dzalika, yang demikian itu, li anna ma nafahullahu ta'ala an nafsi, dikarenakan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tiadakan dari dirinya, fal muradu bihi bayanun tifaihi li thubuti kamali dhiddih. Maka yang diinginkan dengannya adalah menjelaskan tidak adanya sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan kesempurnaan kebalikannya. Bukan hanya sekedar meniadakan saja. Ketika Allah meniadakan sifat ta'ab, sifat lelah. Nah, maka Allah meniadakan sifat ta'ab untuk menetapkan apa? Menetapkan kesempurnaan lawannya, yaitu apa? Sifat kekuatan. Nah, sifat kuwah. Kayak yang sempurna, yang tidak apa? Tidak ada kelelahan badannya, ya tidak. Manusia sekuat apapun ada masa-masa lelah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan sifat ngantuk. Nah, baik, untuk menetapkan sifat terjaganya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengawasi hamba-hambanya senantiasa terjaga. Baik. Dan seterusnya. Li'anna an-nafya laysa bikamal, karena hanya sekedar peniadaan ini bukanlah kesempurnaan. Nah, sekedar peniadaan bukan kesempurnaan. illa an yatadammana ma yadullu alal kamal, kecuali apabila terkandung dalam peniadaan tersebut sesuatu yang menunjukkan atas suatu kesempurnaan. Kenapa? Wa dzalika li anna an-nafya 'adamun wal 'adamu laysa bisyai' fadlan an ayakuna kamalan. Yang demikian itu dikarenakan penafian itu adalah sesuatu yang tidak ada. Ya, paham ini? Penafian adalah sesuatu yang tidak ada. Paham? Tidak tidur, tidak mati, tidak lelah, tidak ngantuk. Ini kan sesuatu yang tidak ada. Nah, sesuatu yang tidak ada itu laisa bisyai, tidak ada. Bukan sesuatu yang ada. Apalagi untuk menunjukkan bahwasanya itu sesuatu yang sempurna. Paham? Nah, tanpa ada penetapan kebalikannya, ini tidak menunjukkan kesempurnaan. Paham? Baik. Ya, paham? Nah. Wa li'anna an-nafya qad yakunu li'adami qabiliyatil mahallahu fala yakunu kamalan. Baik. Dikarenakan penafian itu terkadang ikhwan fillah, nah, dikarenakan memang tidak adanya nah kemungkinan untuk apa? Untuk disifati dengan sifat tersebut. Karena memang enggak mampu, enggak bisa untuk apa berbuat hal tersebut. Sehingga sekedar penafian saja bukan merupakan kesempurnaan. Kamalau qulta. Nah, sebagaimana seandainya engkau mengatakan al-jidar la yadhlim. Al-jidaru la yadhlim. Apa maknanya al-jidaru la yadhlim? Alif. Dinding itu al-jidaru la yadhlim. Dinding itu tidak berbuat zalim. Sempurna tidak? Ya, karena memang dinding tidak bisa berbuat zalim, ya. Dari mana dinding menzalimi? Karena memang dia tidak disifati dengan kezaliman. Ini maksudnya. Baik. Al-jidaru la yadhlim. Ya, memang karena na'am tembok sejak asalnya tidak na'am tidak disifati dengan sifat kezaliman. Dan disinilah penafian saja, yaitu menafikan sifat dolim dari jidar. Apakah ini menunjukkan kesempurnaan? Menunjukkan kesempurnaan? Tidak, karena sekedar peniadaan. Baik. Waqad yakunu lil ajzi anil qiyami bih. Dan terkadang ditiadakannya suatu sifat dikarenakan memang ketidakmampuan. Kalau tadi memang tidak bisa menerima sifat itu sama sekali. Seperti tembok, tembok dikatakan tembok itu tidak zalim. Seandainya misalnya, nah, baik, seorang nah, tukang bangunan, baik, dia sedang bangun tembok, kemudian dia di bawahnya ngembruki dia. Mau nyalakan siapa? Tembok tidak zalim. Ya, tembok tidak zalim. Baik, ya sudah. Nah, yang zalim mungkin insinyurnya tadi penghitungannya tidak betul. Nah, tembok tidak zalim. Sehingga bukan kesempurnaan di sini. Kemudian terkadang karena ketidakmampuan untuk melakukan hal tersebut. Nah, fayakunu naqsan, maka jadinya na'am itu merupakan kekurangan. Taib. Kama fi qawli syair, sebagaimana pada perkataan seorang penyair. Naam. Kubayyilatun la yaqdiruna bidhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Naam, perhatikan. Kubayyilatun la yaqdiruna bidhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Ini pujian atau ejekan? Pujian atau ejekan? Indaga Abu Zaid. Maknanya apa? Ya, Itu maksudnya. Nah, suatu kabilah kecil mereka tidak pernah mengkhianati suatu tanggungan, dan mereka tidak mendzalimi manusia walaupun hanya sekecil apa biji khardal. Baik. Ini ejekan atau pujian. Oh, kabilah kecil itu enggak pernah mengkhianati amanah dan enggak pernah mendzalimi manusia. Hah? Pujian kalau ada penetapan kebalikannya, ya tidak? Penetapan bahwasanya mereka ini orang-orang yang betul-betul adil. Tapi di sini penyair tidak menginginkan itu. Dia menginginkan bahwasanya kabilah itu memang saking lemahnya, jadi tidak berani untuk mendzalim. Tidak berani berbuat zalim. Karena apa? Karena kabilah taib sangat lemah. Taib. Sebagaimana dalam catatan lagi, perhatikan. Taib penyair ini namanya Qais Ibn Amr Ibn Malik An-Najasyi, Syairul Hijab. Syairul Hijab maksudnya apa? Seorang penyair yang syairnya itu adalah taib, suatu syair-syair yang menyerang. Ya, menyerang. Dulu di kalangan Arab, ikhwanillah, mereka terkadang perang dengan syair itu lebih pedih daripada dengan senjata. Taib dengan ungkapan ini lebih pedih. Nah, makanya terkadang seperti ini kan terus sampai sekarang. Nah, taib hijaknya jadi apa? Jadi tertulis terus. Nah, haja fi syi'rihi Bani Ajlan, dan dia apa menyerang dalam syairnya ini Bani Ajlan. Diibaratkan Bani Ajlan ini adalah suatu kabilah yang apa? Layak diru Nabi Timmatin. Diajak sekali ini. Ya, pengajakan yang bukan main, sampai berbuat dolim na'am seberat biji khardal aja tidak mampu. Itu maksudnya. Tain. Qala Ibn Abdul Aziz rahimahullah, lama tarana binahyil ghadar wal zulm anhum ma dzakarahu qabla hadzal bait wa ba'dahu na'am wa tasghirun bi qawlihi qubayla ulima anna al murad ajzuhum wa dha'fuhum la kamalu qudratihim. Baik. Dari mana kita mengetahui bahwasanya ini adalah ejekan, bukan penetapan kesempurnaan? Dikarenakan dikaitkannya peniadaan sifat ghadar khianat dan sifat kedzaliman dari mereka adalah hal-hal yang disebutkan sebelumnya dan setelahnya dalam bait ini. Ya, sebelum bait dan setelahnya bait juga dalam bait ini didatangkan dalam bentuk tasghir ubayyilah. Di sisi Arab, ikhwani fillah, ketika ingin mengejek di antara salah satu bentuknya adalah dengan mentasghir, ya kubayyilah. Nah, maka diketahui bahwasanya dimaksud di sini adalah ketidakmampuan dan kelemahan mereka, bukan karena apa? Karena kesempurnaan kemampuan mereka atau kesempurnaan keadilan mereka, enggak. Kalau sekilas, memang yang tidak berbuat khianat, tidak berbuat zalim itu adalah apa? Adalah bagus. Cuma di sini tatkala ketidakzaliman dia itu karena ketidakmampuan, ini bukan pujian. Karena sangat lemahnya mereka. Ta'in. Wa qaulil akhar, demikian pula perkataan yang lain, penyair yang lain, yaitu Abu Tamam Asy-Sya'ir. Wa hadzal bait damnu syi'rin hamasiyyin lah. Ya. Bait ini termasuk dalam syair hamasi, syair yang penuh semangat yang dia karang. Lakinna qaumi wa in kanu dawi hasaba. Nah, wa in kanu dawi hasabin laisu minasyarri fi syai'in wa in hana. Perhatikan. Lakinna qaumi wa in kanu dawi hasabin laisu minasyarri fi syai'in wa in hana. Akan tetapi kaumku, walaupun mereka memiliki nasab yang bagus, tapi mereka tidak pernah melakukan kejelekan sedikit pun walaupun dihinakan. Jadi walaupun dihinakan nerima aja. Ini bukan pujian yang dimaksudkan oleh penyair, tapi apa? Tapi adalah celaan. Walaupun pada sebagian pensyarah ikhwan fillah syarahul Marzuki wa dzakara anna murad asy-syair huwa al-madh. Marzuki dan pensyarah bait ini mengatakan bahwasanya maksud dari penyair adalah pujian. Dalam artian mereka ini orang-orang yang sabar. Cuman Ibnu Abdul Aziz, mengatakan lamaktarana binabi syar'i anhum ma yadullu ala dhammihim ulimal muradu ajzuhum wa da'fuhum. Tatkala digandengkan penafian syar dari mereka, hal-hal yang menunjukkan atas tercelanya mereka. Jadi mereka tercela, cuma di sini laisu minasyari fi syai'in wa in hada. Berarti ini yang diinginkan afanifillah, diketahui dari sini yang dimaksudkan adalah kelemahan mereka dan ketidakmampuan mereka, sehingga bukan pujian. Dan yang dikatakan oleh Ibnu Abil Iz lebih kuat afanifillah daripada syarah Marzuki ini. Memang konteksnya konteks celaan untuk apa? Untuk kaum tersebut. Ini dua bait contoh afanifillah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwasanya sekedar penafian saja, ini tidak menunjukkan kesempurnaan. Karena penafian terkadang memang dikarenakan sesuatu yang disifati dengan sifat nafi tersebut tidak bisa menerima sifat tadi, atau dikarenakan tidak mampu. Sehingga wajib ketika menafikan harus apa? Harus menetapkan kebalikannya. Contohnya, misalu dzalika qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Tayyib, fanafiyul mauti anhu yatadammanu kamala hayati. Maka penafian kematian dari Allah terkandung di dalamnya kesempurnaan hidupnya Allah, yaitu hidup yang tidak mengalami kematian. Baik, misalun akhar, contoh lain, qauluhu ta'ala wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendzalimi seorang pun. Ya, tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Rabbmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafyudz dzulmi anhu yatadhammanu kamal 'adli. Peniadaan kedzaliman dari Allah itu terkandung di dalamnya kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus. Ketika kita meniadakan kedzaliman dari Allah, maka wajib menetapkan apa? Kesempurnaan keadilan. Karena Allah tidak mendzalimi bukan karena Allah enggak mampu. Ya kan? Tapi karena memang Allah zat yang maha adil. Berbeda dengan kaum yang disebutkan oleh siapa tadi? Faiz bin Amr An-Najasyi dalam baitnya tadi. Misalun tsalits qauluhu ta'ala وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Allah tidak disifati dengan ajiz sebagaimana dalam ayat ini, ketidakmampuan. فَنَفْيُ الْعَجِزِ عَنْهُ يَتَضَمَّنُ كَمَالَ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ. Ya, ditiadakannya ketidakmampuan dari Allah terkandung di dalamnya kesempurnaan ilmu dan kudrahnya. Baik, bahwasanya Allah Maha berilmu dan apa? Maha mampu. Tidak pernah merasa capek. Tidak pernah kemudian apa? Merasa ada hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza qala ba'dahu innahu kana 'aliman qadira. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, sungguhnya Allah itu zat yang maha berilmu dan zat yang maha mampu atas segala-galanya. li'annal ajza sababuhu immal jahlu bi asbabil ijad wa imma qusurul qudrati anhu. Lihat, dikarenakan ketidakmampuan itu sebabnya, ikhwani fillah, kemungkinannya adalah karena jahil dengan sebab-sebab untuk bisa menciptakan. Karena tidak mampu, tidak mengetahui bagaimana na'am membuat, berarti apa? Tidak bisa, ya tidak? Baik. Atau imma qusurul qudrati alaih. Atau karena apa? Na'am, kurangnya kemampuan, ya, qusurul qudrati anhu. Kurangnya kemampuan untuk apa? Untuk melakukan hal tersebut. Sebagaimana kita, ikhwan fillah? Baik. Kita sebagian ditanya, bisa bikin na'am? Baik. Bikin apa nih? Hah? Disuruh bikin sesuatu, enggak tahu bagaimananya. Berarti mampu tidak? Enggak mampu. Baik. Ketika ditanya suruh bikin Naam, baik. Susu kedelai. Oh, saya tahu. Tapi enggak punya alatnya. Mampu tidak? Enggak mampu juga. Baik. Jadi ketidakmampuan kemungkinannya karena jahil atau karena memang enggak punya kudrah. Nah, tahu ilmunya tapi lagi sakit, ya enggak bisa jadi. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah aliman qadira. Fani kamali ilmillahi ta'ala wa qudratihi lam yakun liyujizahu syai'un fis samawati wala fil ardh. Maka dikarenakan kesempurnaan ilmu Allah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu pun di langit dan yang di bumi yang apa menjadikan Allah tidak mampu. Fa bihadzal mithali alimna anna sifata salbiyah qad tatadammanu aktsara min kamal. Maka berdasarkan misal-misal contoh-contoh ini, kita ketahui bahwasanya sifat salbiyah itu terkadang terkandung di dalamnya lebih dari satu sifat kesempurnaan. Ya, lebih dari satu sifat kesempurnaan. Tapi ini kaidah yang ketiga. Taib, untuk ta'liqnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum.